Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashraful anbiya wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu mendengarkan, mencatat faedah-faedah ataupun kata-kata mutiara yang memberikan manfaat kepada kita semua dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan barakallahu fikum, pada kesempatan yang lalu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah telah memberikan faedahnya kepada kita semua, barakallahu fikum, yaitu masih dalam manfaat zikir yang nomor 33, barakallahu fikum, ya. Dan di akhir pertemuan yang lalu beliau menjelaskan kepada kita bahwasannya kebinasaan yang mengerikan, rusak di dalam anggota tubuh ini yang paling mengerikan apabila ruh dan hati itu yang binasa, yang rusak. Kenapa? Karena ruh dan hati adalah ibarat raja bagi seluruh anggota tubuh. Apabila ruhnya atau hatinya itu rusak, berkarat, maka tentu akan memerintahkan kepada prajuritnya, pasukannya, itu seluruh anggota tubuh ini untuk melakukan kejelekan. Tapi apabila ruh, demikian pula hati itu dari hamba Allah Subhanahu wa taala bersih tanpa, barakallahu fikum, adanya karat, maka tentunya anggota tubuh juga akan barakallahu fikum menjadi semangat dalam tentunya melakukan amalan-amalan saleh, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau disuruh memilih, kalau ada dua pilihan, tentunya kita berat tentunya kalau ada pilihan seperti ini. Tentunya kita ingin sehat jasmani dan rohani. Ini maknanya. Tapi kalau harus ada pilihan, apakah kita menginginkan sehat jasmani tapi rohani kita rusak, atau rohani kita sehat tapi jasmani kita rusak, tentu seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, dia tidak memperdulikan apapun bentuk kondisi jasmaninya, yang penting hatinya, rohaninya itu menjadi baik dan menjadi bagus, barakallahu fikum. Nah, untuk apa manusia dengan badan yang proporsional bagus tapi moralnya tidak ada, rusak, barakallahu fikum. Ruhnya itu tidak senang dengan ketaatan. Ruhnya tidak senang berkumpul dengan orang-orang saleh. Ruhnya lebih memilih untuk berkumpul dengan orang-orang yang bisa membuat dia tertawa, barakallahu, bercanda, yang membuat dia melakukan kedustaan, yang membuat dia mengajak kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasadnya sehat masya Allah, tapi ini kesehatan jasmaninya itu menjadi sia-sia apabila rohaninya, hatinya, ruhnya itu binasa, barakallahu fikum. Nah, tayyib ikhwani fiddin rahimahumullah, kita akan melanjutkan apa yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, masih berkaitan dengan faedah manfaat zikir nomor ke-33, barakallahu fikum. Nah, qala Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, walau lam yakun fi fawaid adh-dhikri wa idhamatihi illa hadhihi al-fa'idati wahdaha lakafa biha. Nah, kalaulah tidak ada pada faedah-faedah zikir dan berkesinambungannya dalam berzikir, kalau enggak ada faedah-faedah yang lain, barakallahu fikum, daripada berzikir dan istimrar, berkesinambungan dalam berzikir, barakallahu fikum, illa hadhil faidati wahdaha, ya, melainkan ataupun kecuali, ya, faedah yang ini saja. Itu faedah apa? Itu tidak, ya, hamba itu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba itu tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, barakallahu, di dunia dan di akhirat. Ya, kenapa? Karena dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melupakannya tatkala di dunia. Allah tidak membiarkan dia susah, Allah tidak membiarkan dia sulit, Allah tidak membiarkan dia sengsara, demikian pula di akhirat. Allah tidak lupakan dia tatkala dia, ya, harus dapat azab, tapi selamatkan dia karena Allah mengingat dirinya. Kalau hanya ini saja manfaatnya, kalau hanya ini saja faedahnya, barakallahu fikum, ya, lakafa biha, ya, sudah sangat mencukupi, ya, sudah sangat mencukupi dengan apa? Dengan faedah tadi, barakallahu fikum, manfaat tadi, barakallahu fikum. Nah, ya, karena memang ikhwan fillah rahimahumullah, apa sih yang kita inginkan hidup di dunia dan di akhirat? Hidup di dunia ingin apa? Ingin senang, bahagia, sejahtera, rukun, harmonis, ya. Nah, ya, rizki yang melimpah, rizki yang Allah cukupkan kepada kita, ini yang kita inginkan. Di akhirat masuk surga, ya. Alam barzakh, mendapatkan kelapangan kubur, ya, keluasan kubur, ya, dan penerangan cahaya dalam kuburan kita. Ini yang kita inginkan, ya. Gak usah manfaat yang lainnya, hanya ini saja manfaatnya, masya Allah. Sudah sangat mencukupi bagi hamba. Sehingga dari sini, ikhwan fillah rahimahumullah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ingin memotivasi kita untuk jangan melupakan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan melupakan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Baik dengan lisan, ya, maupun dengan anggota badan. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, faman nasya Allah ta'ala ansahu nafsahu fid dunya وَنَسِيَهُ فِي الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Maka barang siapa yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lupakan dirinya di dunia, ya, dan Allah lupakan dia pada azab di hari kiamat. Barakallahu fikum. Na'udhu billah. Ya. Nah. Allah lupakan dirinya di dunia. Ya. Sebanyak apapun hanya di dunia, ya, pasti dia dapatkan kesulitan. Bahagia sedingan kepada yang makhluk, ya Allah, orang ini besar di mana-mana, mobilnya banyak, barakallahu, tapi apa? Tapi kita tidak tahu apa yang ada dalam dirinya, batinnya, pikirannya. Yang kita lihat kan zahirnya saja, yang kita hasilnya, tapi ruhnya, jasa rohaninya, ya, barakallahu, kita tahu apa yang sedang diirkan, apa yang sedang ada dalam hatinya, goncangan apa, pikiran apa, stres yang macam apa yang harus dipikirkan, barakallahu fikum, kita tidak mengetahuinya. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ini Allah tinggalkan hamba ini di dunia. Allah tinggalkan hamba ini di dunia. Ya. Demi nanti di akhirat, tadi di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala dan membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak melihatnya. Allah lupakan dia. Ya. Dia berteriak meminta diselamatkan. Allah tinggalkan dia. Allah lupakan dia. Karena tatkala dunia, tatkala dia diberikan kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia sama sekali tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya tidak dihiasi dengan amalan saleh. Lisannya tidak dibahasai dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Yang diikuti adalah hawa nafsunya terus. Ya, barakallahu fikum. Maka, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak melupakan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, nah ini sisi pendalilannya. Ya, kata Imam Al-Qayyim di surat Qaha, ya, ayat ke 124 sampai 126. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi dirinya kehidupan yang dhanka. Nanti akan ada penjelasan secara rinci apa itu dhanka, ya. Maka kita terjemahkan secara umum dulu, ya, yaitu maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit, ya, barakallahu fikum, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, ya, barakallahu fikum. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba yang melupakan daripada mengingat Subhanahu wa taala, berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di dunia dan di akhir. Di dunia Allah sempitkan urusannya, kehidupannya, di apa, di akhir Allah butakan dia. Ya. Maka di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya. Dan hamba tadi berkata, ya, "Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dalam kondisi yang buta." Ya. "Wa qad kuntu basira." Ya. Sungguh, ya, sementara aku dulu, ya, bisa melihat. Ya, aku tidak buta dulu, aku bisa melihat ketika aku hidup, ketika aku di dunia. Barakallahu fikum. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah, ya, telah datang ayat-ayat kami kepadamu, ya, dan kamu pun melupakannya. Wa kadzalikal yauma tumsa, dan demikian juga pada hari ini kamu terlupakan. Ya. Subhanallah. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah membayar kontan terhadap hamba kepadanya. Terhadap yang mengingatnya, terhadap hamba yang menghabiskan waktunya, ya, untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini perkara yang sebenarnya perkara yang maklum, yang diketahui, ya, yang sesuai dengan akal sehat. Contoh saja, ya, kita memiliki seorang teman, ya, dulu kita selalu bersama dengannya, ya, mungkin sejak sekolah, ya, sampai lulus, ya, kita bersamanya. Tiba-tiba setelah lulus sekolah kita barakallahu fikum berpisah dengannya. Tanpa putus kontak, tidak pernah berhubungan, tidak pernah barakallahu fikum bertemu dan berkomunikasi, ya, lama sekali. Maka tatkala teman kita ini mendapatkan keuntungan, misalnya dia mau bagi-bagi rezeki ini, ya, apa dia mengingat kita, ya, yang kita sudah terputus hubungan dengannya, ya, yang dia ingat yang orang-orang yang ada di hadapannya, ya, yang dia ingat orang yang datang berkomunikasi, yang menjalin silaturahmi. Ya, barakallahu fikum. Walaupun dulu kita pernah bersamanya, tapi karena hubungan itu putus dan kita tidak nyambungnya kembali, maka yang ingat dalam benak, ataupun yang hendak dia bantu, ya, orang-orang yang ada kita. Ya, barakallahu fikum. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang di dunia tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mau menjalin komunikasi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan amalan saleh, maka tentu Allah Subhanahu wa taala pula tidak akan mengingatnya. Allah hanya mengingat hamba-hamba yang dekat dengannya. Allah Subhanahu hanya mengingat hamba yang datang dan yang kembali, yang mulia, yang bersimpuh kepada Allah, yang merendahkan diri Allah Subhanahu wa taala, yang mohon ampunan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang berkomunikasi di dalam doa, di dalam amalan saleh, di dalam zikir, inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingat dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini bukan berarti Allah pelupa, lah, tidak. Bukan, ini hukuman. Ya, ini hukuman bagi hamba-hamba yang barakallahu fikum, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah dipitkan kehidupannya kerat Allah dan dia dalam kebuta kalau fikum. Nah. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim menafsirkan, menyimpulkan, ya, barakallahu ayat ini yang kita baca tadi, ai tunsa fil adabi kama nasita ayati falam tadhkurha walam ta'mal biha. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maksud daripada ayat ini adalah dilupakan, ya, dilupakannya engkau di dalam azab. Ya, maksudnya apa? Dilupakan di dalam azab, maksudnya ketika di azab Allah enggak nolong lagi sudah. Kita dilupakan dalam siksaan, dalam azab. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kama nasita ayati, sebagaimana kamu telah melupakan ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Falam tadhkurha wa lam ta'mal biha. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kamu tidak mau berzikir, ya. Naam, kepadanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak mau pula beramal dengannya. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, ini adalah wa'idun syadidun, ancaman yang begitu mengerikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hamba-hamba yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayatnya Al-Qur'an was sunnah, ya, barakallahu fikum, untuk dijadikan pegangan dalam kehidupannya. Tapi mereka meninggalkan Al-Quran, mereka meninggalkan Sunnah, mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Barakallahu fikum. Nah, Allah akan lupakan mereka, ya, dia di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah taala melanjutkan, wa i'raduhu an dzikrihi yatanawalu i'raduhu an dzikri alladhi anzalahu, dan berpalingnya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yatanawalu i'radahu, mencakup berpalingnya, yatanawalu i'radahu an dzikri alladhi anzalahu, ya, mencakup berpalingnya dari mengingat apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Jadi maksud lupa ini seperti apa? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim, ya, lupa kepada Allah ini maksudnya seperti apa, ya. Maksudnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, mencakup apa? Lupa kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, barakallahu fikum. Apa itu? Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Wa huwa yadhkura alladhi anzalahu fi kitabih. Yaitu ingatan, ya, apa yang diturunkan dalam kitabnya. Ya, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diturunkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi hamba ini barakallahu fikum melupakan Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, salah satunya tidak menyentuh, tidak mau mentadaburi, ya, barakallahu fikum, tidak mau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata Imam Al-Qayyim, wa huwal muradu bitanawuli i'radihi an ayyadhkura rabbahu bikitabihi wa asma'ihi wa sifatihi wa awamirihi wa ala'ihi wa ni'amihi. Ya. Dan inilah yang dimaksud kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dengan mencakup berpalingnya dari apa? Dari mengingat Rabbnya, yaitu dengan apa? Dengan kitabnya. Dengan Al-Quran. Maksud hamba yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa kepada Rabbnya lah, yaitu lupa ataupun tidak mau mengingat apa dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dari Al-Qur'an. Hamba ini tidak pernah mau membaca Al-Qur'an. Hamba ini tidak mau mengkaji Al-Qur'an. Hamba ini tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Atau hamba ini belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, tapi tidak mengamalkannya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, tapi dia tidak beramal dengannya. Ya, barakallahu. Ini juga termasuk di dalamnya. Ya. Kajian dia ikuti, tapi dia tidak mengamalkan nasihat dalam apa yang dibacakan kepadanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa asma'ihi wa sifatihi, dan yang termasuk lupa, hamba yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu lupa terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Ya, barakallahu fikum, di saat hamba itu melakukan dosa, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, tapi dia tidak mau, tidak dia lupa. Ya, dia lupa untuk memohon maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Di saat dia terjatuh dalam kemiskinan, lihat dia terjatuh dalam kebangkrutan, barakallahu fikum, dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Razzaq, yang Maha Pemberi rizki, tapi dia lari kepada apa? Kepada perkara-perkara yang diharamkan. Ya, mungkin dia ingin memulai usaha lagi dengan cara-cara yang haram. Ya, karena dia khawatir, barakallahu fikum. Nah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak mau memberikan dia rizki. Seolah rizkinya itu harus ditempuh dengan cara yang haram. Allah lupakan dia di dunia. Ya, karena dia melupakan, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Ar-Razzaq, meminta kepada Zat yang Maha Memberi rizki, barakallahu fikum. Dia lupa nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian pula, ya, tatkala dia melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, ya, dia lupa bahwasanya Allah Al-Basir. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui. Ya. Al-Alim, Maha mengetahui, barakallahu fikum. Ya. As-Sami', Maha mendengar. Ya, barakallahu fikum. Dia lupa itu semua sehingga maksiat demi maksiat terus dia lakukan, barakallahu fikum. Nah, ya, ini gambaran keterlupaan dia. Ya, barakallahu fikum kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melupakan Al-Qur'an dan dia melupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa awamirihi, dan gambaran hamba yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupa juga terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hamba ini terus yang dia jalankan adalah larangan Allah, yang dia tinggalkan adalah perintah Allah. Terbalik. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang seharusnya dia menjadi manusia yang bertakwa, berupaya, berusaha untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, berusaha, berupaya untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi terbalik kehidupannya, barakallahu fikum. Nah, yang batil seolah-olah seperti kebenaran sehingga mantap tanpa keraguan dia jalani, yang hak seolah-olah seperti syubhat sehingga dia jaga-jaga, ya, khawatir, takut, ya, ini dan itu untuk menjalannya, ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian wa ni'amihi dan wa ala'ihi wa ni'amihi, ini maknanya sama, nikmat-nikmat dan di nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu rahim Allah. Kurang apa nikmat yang Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Ya, enggak usah kita berpikir masyaallah Allah berikan saya na'am, anak, istri, pekerjaan. Jangan terlalu jauh ke situ. Allah Subhanahu wa taala memberikanmu udara untuk engkau hirup, agar engkau hidup. Ini nikmat yang besar. Bayangkan kalau udara ini bayar, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, harus bayar. Ya, enggak gratis. Bayangkan. Nah, setiap hirupan per detik kita menghirup udara yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini nikmat minallahi jalla wa ala. Lalu berapa banyak orang-orang yang mengkufuri ya nikmat tersebut, barakallahu fikum. Demikian pula nikmat-nikmat yang dahulu. Ya, barakallahu fikum, dalam keadaan barakallahu fikum kita tidak mampu berbuat apa-apa di dalam ya kandungan ibu kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya rizki. Ya, Allah tetap menghidupkannya, memberikannya rizki melalui jalur ibunya. Ya, ibu kita, barakallahu fikum. Dan seterusnya sampai kematian nanti menjemputnya, barakallahu fikum, penuh dengan kenikmatan. Ya, maka hamba ini melupakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, ya, maka ikhwan fil din rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang lupa kepadanya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa inna hadhi kullaha, karena ini semuanya yang tadi disebutkan yaitu Al-Qur'an, ya, yaitu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah, tawabi'u iradihi an kitabi rabbih ta'ala. Ini mencakup ya berpaling dari kitab Allah, kitab Rabb-nya itu Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian-bagian yang disebutkan maksud daripada hamba itu berpaling. Dia berpaling dari Al-Qur'an, dia berpaling dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia berpaling, dia lupa, dia tidak menganggap itu semua, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa inna dzikra fil ayati, ya, sesungguhnya kata zikir di dalam ayat yang dibacakan tadi itu apa? Wa man a'rada an dzikri, ya, kata zikri ini, kata zikir ini, barakallahu fikum, ini faedah dari sisi lughah sekarang, ya, barakallahu fikum, imma masdarun mudhafun ila al-fa'il, ya, baik dia bisa termasuk dalam masdar yang diidhofakan kepada fa'il, au mudhafu idhafatil asma'i mahdhah, atau mudhaf yang diidhofakan kepada nama-nama semata. Ya, maksudnya bagaimana? Kata Imam Al-Qayyim, man a'rada an kitabi. Jadi, wa man a'rada an dzikri, maksudnya apa? Wa man a'rada an kitabi. Itu maksudnya. Jadi melupakan Allah wa ta'ala secara zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan itu maksudnya. Kalau ditanya, ya siapa Rabbmu? Allah. Ya pasti menyebut. Ya, tapi bukan dari sisi hissi. Seorang hamba itu lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, orang-orang pelaku kemaksiatan, mereka tahu Rabbnya itu Allah. Ya, namun yang dilupakan apa? Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-kitabi, yang dilupakan adalah kitab Al-Quran. Ayat-ayat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang tidak dilakukan. Ini yang tidak diingat. Ini yang tidak dipelajari, tidak dikaji, tidak ditadaburi. Ya, ini. Kemudian apa? Walam yatsluhu, dan dia tidak membacanya. Tidak membaca Al-Quran. Ini makna, ya, barang siapa, barakallahu fikum, ya, yang berpaling dari mengingatku, dari zikir kepadaku, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an yang mana dia tidak membacanya, ya, walam yatadabbarhu, dan barang siapa yang berpaling, ya, dari, ya, tidak mentadaburi, tidak mengkaji, tidak mempelajari Al-Qur'an. Ini maknanya, ya, walam ya'mal bihi, dan barang siapa yang berpaling dari tidaknya dia beramal dengan Al-Qur'an. Ya, wala fahimahu, dan barang siapa yang berpaling yang dia tidak memahami Al-Qur'an. Jadi apa? Makna berpaling, makna zikir di sini, yang mengingatku di sini adalah hamba-hamba yang tidak membaca Al-Qur'an, hamba-hamba yang tidak mengkaji Al-Qur'an, mentadabur Al-Qur'an, hamba-hamba yang tidak beramal dengan Al-Qur'an, hamba-hamba yang tidak mau memahami Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Ini orang yang lupa dari berzikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, ya, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih gerakkan hati kita, ringankan langkah kaki kita untuk datang ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Beramal dengan Al-Quran, ingat, beramal dengan Al-Quran, beramal dengan apa yang kita kaji, beramal dengan apa yang datang nasihat kepada kita dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita dengarkan, barakallahu fikum, dari nasihat para ulama, ya, barakallahu fikum, dan memahaminya, ya, jangan sampai menjadi syubhat, ya, tersamarkan oleh kita, harus kita pahami ini semua, barakallahu fikum. Nah, ya, jangan tunda-tunda al-shak itu, jangan, barakallahu fikum, ya, menutup mata di atas kebenaran yang sudah kita ketahui. Berupaya, berusaha, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang telah aku yakini itu kebenaran, agar bisa segera aku amalkan, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa inna hayatahu wa ma'ishatahu la takunu illa mudayyaqatan alayhi munqaddatan mu'adzaban fiha. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka sesungguhnya orang yang seperti ini, maksudnya, orang yang seperti ini, yang dia lupa terhadap Al-Quran, tidak membacanya, barakallahu fikum, tidak mentadaburinya, tidak beramal dengannya, dan tidak memahaminya, ya, hidupnya, ya, hayatuhu, kehidupannya, wa ma'isyatuhu, dan penghidupannya, ya, kehidupan, apa yang dia lakukan, penghidupan, apa yang datang kepadanya, ya, dari rizki mungkin, dari sosialisasi bermasyarakat mungkin, yang dia berinteraksi dengannya, ya, barakallahu fikum, ya, hidupnya dan penghidupannya tidak terjadi, tidak akan terjadi illa mudayyakatan alaih, ya, kecuali kesempitan atasnya, muqaddatan mu'adzaban fiha, dan ya tidak terjadi melainkan apa, malapetaka dan azab dalam kehidupan dan penghidupannya, barakallahu fikum. Nah, hamba yang barakallahu fikum tidak membaca Al-Qur'an, tidak mengkaji Al-Qur'an, tidak beramal dengan Al-Qur'an, tidak memahami Al-Qur'an, hidupnya itu susah, sulit. Walaupun secara zahir kita melihat dia enak-enak saja. Ya, tapi yakinlah. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hidupnya penuh dengan beban. Ya. Kenapa? Karena tidak ada Allah Subhanahu wa taala hatinya. Ya. Tatkala mendapati musibah, barakallahu fikum, ya, dia tidak siap untuk menerimanya. Ya, sehingga apa? Ya, membuat dia sedih dengan kesedihan yang luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena tidak ada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah, ya, apa? Sistematik, secara matematika saja. Ya, 1+1 pasti 2. 2+2 pasti 4. Maksudnya, kalau saya bangun usaha ini, pasti seperti ini. Nanti, kalau ditambah seperti ini, pasti nanti untungnya seperti ini. Dia tidak pernah sadar kalau Allah Subhanahu wa taala bisa memutuskan, ya, hitungannya, ya, barakallahu fikum, matematikanya adalah, ya, berpikir untuk usahanya, Allah bisa bangkrutkan, bisa gagalkan, barakallahu fikum. Ya, sehingga kok seolah-olah, barakallahu fikum, kurang apa aku dalam berusaha, kok bisa? Ya, enggak siap menerima. Demikian pula tatkala kita melihat begitu mewah hidupnya, tapi kok bisa selalu kurang. Tidak barokah hartanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini ya kehidupan dan penghidupannya, ya, Allah Subhanahu wa taala sempitkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai malapetaka dan azab dalam kehidupan dan penghidupannya, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Al-Qayyim ingin menjelaskan makna ad-dhanka dalam ayat tadi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wad-dhanku, ya, ad-dhayyiqu wa syiddatu wal bala'u. Yang dimaksud dengan ad-dhank, ya, dalam ayat, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ya, makna ضَنْك di sini adalah ضَيِّق, kesempitan, وَشِدَّ, penderitaan, وَالْبَلَى, dan bencana. Ya, ini maknanya. Jadi hamba yang melupakan Allah Subhanahu wa taala akan hidupnya, penghidupannya akan ضَنْك, akan sempit, akan menderita, akan terjadi bencana, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa wasful ma'isyati nafsiha bidhanki mubalaghatan. Nah, dan disifati, ya, barakallahu fikum, al-ma'isyah, ya, ataupun penghidupan itu sendiri dengan dhanka. Jadi al-ma'isyah disifati dengan dhanka adalah maksudnya besar urusannya, mubalaghah. Ya, urusan yang besar, usia yang berlebihan, maksudnya ini perkara yang besar ini. Kalau penghidupan kita mendapati abang, ini bukan perkara yang sepele. Bukan perkara yang mudah. Bukan perkara tatkala kita kehilangan uang, ya, 1000 perak misalnya, biasa. Ya, barakallahu fiik. Contohnya. Tapi ini perkara yang besar, mubalaghah. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa fusirat hadhihi al-ma'ishatu bi'adhab al-barzakh. Dan terkadang makna dhanka yang digandengkan dengan ma'isyah di sini, ya, penghidupan di sini, Ya terkadang penghidupan yang dol ini ditafsirkan dengan azab di alam kubur. Jadi ada yang memaksudkan bahwa ini bukan di kehidupan di dunia, tapi hanya di alam kubur, dimulai dari alam kubur. Ya, kesempitan, kesusahan, kengerian, bencana itu di alam kubur maksudnya dari ayat ini. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Was-sahihu." Adapun yang benar kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Annaha tatanawalu ma'isyatahu fid dunya wa halahu fil barzakh." Yang benar adalah makna ma'isyah yang dhong di sini adalah bahwasanya penghidupan yang dhong itu tadi ya, maknanya adalah ya kesempitan, penderitaan dan bencana, ya itu mencakup penghidupan di dunia dan kondisi di alam barzakh. Masya Allah. Berarti apa? Fa innahu yakunu fi dhankin fid darain. Ya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan ya barakallahu fikum kesempitan adzan tadi di dua tempat sekaligus. Di dunia dan di akhirat, bukan hanya di alam barzakh, bukan hanya di dunia saja, tapi di kedua tempat. Makna ayat ini menjelaskan ma'isyata dhanka ai fid dunya wal akhirah. Dan ingat akhirah itu dimulai dari alam barzakh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga kesempitan, penderitaan, bencana yang akan dialami di dunia dan dimulai di akhirat dimulai dari alam barzakh, barakallahu fikum. Yaitu dijelaskan lagi, yaitu yang akan didapati oleh hamba itu dari penghidupannya di dunia dan keadaannya dalam barzakh, wa huwa syiddatun. Yaitu ya, abang di sini adalah penderitaan. Wa juhdun, yaitu kelelahan, letih. Wa dhayyiqun, yaitu kesempitan. Wa fil akhirati yunsa fil azab. Dan di akhirat, dilupakan dalam azab. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Inilah kondisi hamba-hamba yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan dunianya sempit. Allah jadikan kuburnya tempat azab. Sehingga dia tidak mampu dibebaskan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kadang kita merasa, oh, ya kan ada dalil yang mengatakan bahwasanya orang yang disiksa di alam barzakh bisa terhenti siksaannya apabila didoakan oleh anak yang soleh. Pertanyaannya, ketika engkau di dunia, apakah engkau mengingat anakmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itu. Pertanyaan itu. Ya. Apakah engkau mengajari anakmu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Atau engkau membuat dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang engkau didik adalah urusan dunia, dunia dan dunia. Yang engkau doktrin kesuksesan itu adalah ketika memiliki harta dan bisa membantu ekonomi keluarganya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, bagaimana anak yang seperti ini akan mengingat orang tuanya di alam barzakh? Ini termasuk dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam adab. Anaknya melupakan dirinya disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkannya. Karena perbuatan dia yang tidak mendidik anak-anaknya ya, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hadha aksu ahli sa'adati wal falahi. Dan ini kebalikannya. Ya, dari orang-orang yang berbahagia, as-sa'adah wal falah, dan orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Kebalikannya, bagaimana kehidupan mereka? Fa inna hayatahum fid dunya athyabul haya. Maka sesungguhnya orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang menang, yang sukses, yang beruntung, maka sesungguhnya kehidupan mereka ini di dunia athyabul haya, sebaik-baik kehidupan. Ya, sebaik-baik kehidupan. Allah jadikan di dunia dia mendapati kenikmatan yang luar biasa. Ingat, walau ya, kenikmatan ini bukan diukur dengan harta. Walaupun orang melihat dia orang yang fakir, tapi dia tidak pernah merasa fakir. Walaupun orang melihat dia miskin, tapi dia tidak pernah merasa miskin. Orang melihat dia serba kekurangan, tapi dia tidak merasa kekurangan. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Athyabul haya wa lahum fil barzakh wa fil akhirah afdalut thawab. Dan bagi mereka di alam kubur, ya, barakallahu fikum, Ya, dan di hari akhirat nanti, di kehidupan akhirat, ya, mendapatkan pahala ataupun balasan yang paling utama. Maksudnya apa? Allah membalas orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan satu kebaikan, bukan dengan satu kebaikan. Ya, kita sudah bahas ini, ya, Allah membalas dia dimulai dari 10 kebaikan. Ini minimal satu kebaikan dilakukan hamba dibalas minimalnya 10 kebaikan. 10 pahala. Ya, barakallahu fikum. Apalagi masih terus berlanjut. Barakallahu fikum. Bisa jadi tanpa hisab, ya, tanpa batas. Pahala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba ini, barakallahu fikum. Wallahu taala alam syawab. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan insyaallah taala. Pada pertemuan yang berikutnya Al-Imam Al-Qayyim akan membawakan sisi pendalilan-pendalilan terhadap apa yang kita baca tadi, barakallahu fikum. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam syawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.